Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana tahhir kulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya Rabbana ala hifdi jawarihina minal ma'asi wa inna ala hifdi kulubina an amradiha wa jalna ya Rabbana mimman an'amta alaihim bi anwa'il khairati wa ta'ati fa'inna ya Rabbana ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Dan kebetulan hari ini adalah awal bulan Ramadan tahun 1438. Kita sudah sampai kepada apa yang telah diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita, agar kita menjaga lidah kita. Lidah ini bentuknya kecil, jurmuhu saghir wa jirmuhu kabir. Kelihatannya hanya beberapa senti saja. Perang dunia pun karena lesan, pertengkaran karena lesan, permusuhan karena lesan. Maka yang kecil ini ayo kita jaga. Imam Ghazali menyebutkan beberapa dosa yang sering dilakukan oleh lidah, oleh mulut kita ini. Di antaranya beliau menyebutkan ar-rabi' yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi fid darini ila anqal fi kitabi bidayatil hidayati ila anqal ar-rabi'u, penyakitnya lidah yang keempat adalah al-mira wal jidal, senang debat, senang mendebat orang lain. Biasanya ini orang yang dibeli oleh Allah kelebihan otak, pengen tapi dikuasai oleh kesombongannya sehingga ia tidak mampu menahan, tidak mampu menahan sehingga pengen pamer. Sehingga pamernya pun dengan cara yang jelek, yaitu dengan cara mendebat. Karena mendebat itu seperti orang mengatakan kamu salah, yang benar adalah aku. Dan ini juga penyakit. Kalian cermati di lingkungan kalian, ada orang kalau tidak mendebat tidak enak. Kalau tidak mendebat orang lain tidak enak, pengennya nentang terus. Kadang mengandalkan kecerdasannya dan pengalamannya serta wawasannya. Yang jelas itu tidak indah. Orang kebiasaan mendebat tidak indah. Bahkan tidak sampai kadang dengan guru pun di kelas kalau tidak mendebat tidak enak. Dan dia bangga kalau sudah bisa mendebat itu seperti orang paling hebat. Yang lainnya jelek. Dan itu sifat jelek. Anak-anakku semuanya, perhatikan. Jangan biasa kalian dengan gaya mendebat dan mendebat. Wa munaqasyatun nasi. Senangnya diskusi, bukan diskusi yang baik. Pokoknya debat orang, munaqasah, jidal. Fil kalam, dalam urusan perbincangan, perbincangan. Fadzalika fihi idza'un lil mukhatabi. Jadi dengan cara mendebat itu adalah fihi idza'un, menyakitkan. Lil mukhatabi, bagi orang yang kita ajak bicara. Oh, dia omong baik-baik, enggak ada masalah mendebat. Ini kebiasaan. Coba ini kebiasaan watak tidak baik, watak jelek. Wa tajhilun lahu, dan seolah-olah mengatakan kamu bodoh, tajhil membodohkan orang lain. Wa ta'nun fihi, mencela orang lain. Di sisi lain jeleknya, wa fihi thana'un 'alan nafsi. Thana'un 'alan nafsi, muji diri sendiri. Muji diri sendiri. Biarpun dirimu baik, enggak pantas, enggak perlu kalian puji-puji. Wa tazkiyatun laha, menganggap bersih dan sucinya jiwanya, dirinya. Jadi ada jujur yang jelek. Kalau kamu tahu, ada seorang ditanya, apakah jujur yang jelek? Jujur yang jelek adalah itu, dia tahu dia punya kebaikan, punya ilmu, lalu mengatakan aku ini pinter, kan gak enak ya jujur kan, padahal memang dia pinter. Jujur yang jelek ya itu tadi, menonjolkan, menampakkan kelebihannya di depan orang, gak enak, jujur, kamu jujur, tapi ternyata kejujuranmu adalah untuk menampakkan kelebihan yang ada pada dirimu dan orang tidak senang, apalagi di saat kalian menampakkan kelebihan dengan merendahkan orang lain, lebih tidak disenangi lagi oleh orang lain. Bimazidil fitnati, tazkiyatun laha, membersihkan, menganggap, menyanjung dirinya, bimazidil fitnati, dengan kelebihan kecerdasannya, wal ilmi, dan ilmu. Jadi kalau mendebat itu seolah-olah menonjolkan dirinya, mengatakan aku lebih baik darimu, aku lebih cerdas darimu, aku lebih pintar darimu. Thumma huwa musyawwisun lil'aish. Kebiasaan mendebat itu musyawwis, mengganggu di dalam hidup, berkeluarga, bermasyarakat. Dan memang ada orang kalau tidak debat enggak enak, enggak mau mengatakan iya. Sehingga di dalam bersahabat itu kadang pun kita harus ngikuti selagi itu tidak haram. Suami istri ngimbangi, kalau hanya urusan hal-hal yang mubah saja, tidak sampai derajat yang haram, kita tidak perlu keras, harus gini, harus gitu. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhika. Sebab kalau engkau mendebat, ketahui bahwa la tumari safihan, kalian tidak akan mendebat orang bodoh. Debat sama orang bodoh ila wa yu'dhik, buah-buahnya adalah menyakitimu, mukul kamu. Mendebat sama orang bodoh. Sehingga kalau ketemu orang bodoh, qulu salama, assalamualaikum. Ustaz kabir, alim, debat sama orang bahlul. Aneh. Akhirnya dapat pukul malahan, tempeleng sama orang, dari orang bodoh. Karena apa? Memang yang alim tidak punya akhlak, tidak ngerti. Mestinya tidak perlu didebat semacam itu. Sudah tahu dia tidak ngerti ilmu, debat. Didebat. Walatumari haliman. Kemudian juga kamu tidak akan mendebat orang yang halim. Halim itu orang yang tidak mudah emosi, ada kesabaran di dalam hatinya, al-halim lembut, enggak gampang berontak. Itu halim. Halim itu adalah orang yang punya jiwa tenang, sabar, dan tidak mudah memberontak. Itu namanya halim. Tenang, sabar, tidak mudah memberontak, namanya halim. Nah, kalau kamu berdebat orang kayak gitu, orangnya tenang. Enggak mudah terpancing emosinya dengan kamu. Sabar. Nah, kalau kamu debat dia, illa wa yaqliika, kecuali menjadikan dirimu tambah tidak senang, tambah sakit. Makanya kalau ada orang mendebat kepada kalian, kalau kalian ucapkan selamat saja, dia tambah pusing. Berarti kamu orangnya halim. Kalian lembut, penyabar. Oh, masya Allah. Jadi semangat debatnya mati sendiri dia. Sakit. Wah, ini orang aku debat. Sebab berdebat itu kayak api begitu dengan minyak itu. Kalau kamu kasih minyak tambah membara. Jadi kalau ada orang yang suka mendebat, ya Masya Allah makasih, selesai. Mau debat lagi? Iya makasih, selesai. Mau apa? Syukron. Masya Allah, jazakumullah, makasih. Diam dia, enggak mendebat lagi. Ini debat kok baik benar nih. Ya? Wahkit alaika. Sehingga kalau terus-terusan seperti itu, bukan tambah baik denganmu. Bukankah hidup itu pengennya enak, tapi kamu terus, setiap dia ngomong, kamu lawan. Kamu terus. Apa yang terjadi? Biarpun yang semula dia baik, memang dia tidak menyakitimu. Tapi dia nyimpen, diam-diam di dalam hatinya. Akhirnya kesimpulannya, aku tidak suka dengan kamu. Sehingga dengan kelebihanmu yang semula ingin kamu tonjolkan, malah dia benci dengan kelebihanmu. Gara-gara kamu yang mendebat panjang tadi. Orang tidak nyaman dengan orang yang suka mendebat. Mau sedikit ngomong, kamu dijegal omonganmu. Gimana kira-kira? Ah, ini orang pasti begitu. Ah, akhirnya nek. Kamu bicara dengan dia menjadi tidak nyaman. Maka waspada, ini dalam bergaul anak-anakku semuanya. Hati-hati ya. Memang biasanya orang yang punya kecerdasan ini punya penyakit seperti itu. Akhirnya karena tentang cerdas, kalau ngomong itu spontan, gak pakai mikir. Akhirnya menyakiti orang banyak tanpa disadari. Sehingga menjadi tidak cerdaslah orang tersebut. Sebab orang cerdas adalah yang sangat mengerti kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus menjawab. Dia bisa memilih jawaban yang tepat. Sehingga maslahat untuk orang yang dijawab dan maslahat untuk dirinya sendiri. Itulah orang cerdas. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tarakal miro'a." Barang siapa yang meninggalkan perdebatan. "Man tarakal miro'a," meninggalkan perdebatan, "wa huwa mubtilun," sementara dia dalam posisi salah. Salah, kemudian dia tetap tidak mau berdebat karena memang salah. Ada unsur keinsyafan di dalam hatinya. Yang ruwet ribet itu sudah salah ngeyel. Anda enggak? Model manusia begitu, lihat. Kamu ngelihat mukanya saja gimana? Sudah suka salah, ngeyel lagi orangnya. Tidak nyaman, makanya akhlak seperti itu kamu bayangkan. Jadi ada pendidikan, kalau kamu pengen tahu akhlak itu baik tidak baik itu jangan ditempel di dirimu. Kalau kamu misalnya suka mendebat, jangan kamu lihat dirimu sendiri. Kalau kamu ngelihat dirimu sendiri, ya biasa saja. Tempelkan itu sifat di orang lain. Kamu senang enggak lihat dia? Sombong. Kalau sombong lihat diri sendiri enggak nyambung. Aku punya kekayaan, sombong. Aku punya ilmu, sombong. Biasa. Karena dirinya sendiri. Coba tempelkan orang lain. Orang itu sombong gimana? Kamu senang enggak? Enggak. Berarti sama. Orang lain pun tidak senang kalau kamu punya sifat seperti itu. Kalau ada orang meninggalkan perdebatan, mubtilun, dan dia tahu dirinya salah, banallahu lahu baitan fi rabatil jannati. Allah akan membangunkan tempat di bagian di surga. Pokoknya surga mana saja deh. Lumayan. Dapat surga. Ya kan? Dapat surga. Karena ini akhlak yang mulia. Aktsaru ma yudkhilukumul jannata al-khuluqul hasan. Yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke surga adalah akhlak yang baik. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man tarakal miro'a. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan tersebut, wa huwa muhiqqun, sementara dia dalam posisi benar. Dia ngerti, dia benar secara ilmiah. Cuman di saat mau didebat oleh seseorang, dia bertahan dulu, enggak perlu mendebat dia. Kalau sudah kamu punya sifat seperti itu, enggak mendebat. Banallahu lahu, Allah akan bangunkan untuk orang tersebut baitan, rumah fi a'lal jannati, di puncak surga. Surgamu lebih tinggi lagi. Karena kamu ngerti, seandainya mendebat pun kamu benar. Kamu mendebat dia pun, ya menang, kamu posisi benar. Maka karena kamu meninggalkan sebab menjadikan permusuhan, lihat. Orang didebat, hampir tidak ada orang tobat karena debat. Cuman kadang dilakukan debat oleh para ulama bukan untuk menundukkan orang itu. Sedikit sekali. Tapi untuk menundukkan pengikutnya. Ada perdebatan tentang imam-imam besar. Itu karena memang dia membawa madarat. Ada orang yang membawa musibah besar kepada umat. Sehingga tidak mau menarik diri. Hanya didebat sampai dia kalah. Dan yang didebat pun jarang tobat. Tapi pengikut sering bertobat. Karena pengikut itu penonton, melihat. Walayam bagi, awas, dan tidak sepantasnya. Karena kamu penuntut ilmu, ya. Walayam bagi dan tidak sepantasnya. Ayyakhda'aka syaitanu, setan menipumu. Jangan sampai kau tertipu oleh setan. Wayakululak, membisikkan kepadamu, ngomong kepadamu. Jangan sampai kamu dengar bisikan setan. Yakululak yang berkata kepadamu. Adhiril haq. Kamu ini benar. Tampakkan kebenaran. Maksudnya kata setan, debat tuh orang, kurang ajar tuh. Itu bisikan setan. Lihat kemungkaran, kesalahan, kata setan, debat dia. Itu bisikan setan. Tampakkan kebenaran. Kebenaran harus tampak. Jangan disembunyikan. Wala tudahin. Jangan sampai kamu menjadi orang yang mudahin. Mudahin itu mudahanah atau mudahin, orangnya mudahin. Mudahanah adalah satu akhlak jelek. Yaitu ketidakberanian mengingatkan karena takut hilangnya urusan dunianya. Takut mengingatkan seseorang, tidak berani mengingatkan seseorang karena takut kehilangan urusan kepentingan dunianya. Itu namanya mudahin, akhlak jelek. Contohnya apa? Kamu setiap hari ditraktir. Tak taunya temanmu salah. Akhirnya apa? Ngingatkan gak berani. Nanti kalau saya ngingatkan, gak ditraktir besok. Nah ini mudahin. Mudahin sifat jelek. Nah mudahin ini makanya menjadi orang pengecut, gak berani ngingatkan. Mau ngingatkan suami gak berani, takut nanti dikurangi uang sakunya. Takut ngingetin orang lain, hanya yang takutkan adalah kehilangan urusan dunianya. Mudahin. Maka kata setan ini, bisikan setan, kamu punya ilmu, debat dia. Jangan kamu jadi pengecut. Mudahin. Gak berani ngingatkan kamu. Fa inna syaitana abadan. Sebab setan itu selamanya dan tidak akan berubah. Punya kegiatan khusus. Setan itu abadan selamanya. Yastajirul hamqa. Akan menarik para orang-orang dungu. Setan tuh yang bisa ditipu oleh setan hanya orang dungu. Atau orang yang ditipu oleh setan itulah orang dungu. Wong setan penipu. Bahkan kebohongan setan itu, permusuhan setan dengan manusia diabadikan di dalam Al-Quran. Permusuhan setan dengan Sayyidina Adam sampai turunannya itulah aqdan. Janji, aku akan ganggu. Laguyan, kata setan. Aku akan gelincirkan manusia ini. Nah, sudah tahu begitulah kok kita masih akrab-akrab dengan setan. Berarti hamqa, jamaknya ahmak, dungu orang tersebut. Karena apa? Tahu setan musuhnya malah diakrabin. Diajak kerjasama. Musibah. Yastajirul hamqa, setan itu akan menarik orang-orang dungu perlahan demi perlahan. Ila syarri. Agar masuk dalam kejahatan. Tujuannya di situ. Agar melakukan kejahatan. Pastinya. Debat. Menampakkan kebenaran. Akhirnya masuklah ikut setan. Mendebat. Fi ma'radil khairi. Gayanya baik. Jerumuskan tapi ma'radil khair. Penampilannya ngajak kepada kebaikan. Memang begitulah syaitan. Kalau ngajak orang itu gak bisa langsung ke tempat yang busuk. Gak bisa. Tapi dikemas dulu oleh setan. Kalau suruh manusia, kalau setan ngomong, hei manusia zina dan mabuk sana, nggak mau. Tapi dihiasi oleh setan, sehingga perlahan demi perlahan mendekati zina, mulai dari perkenalan, komunikasi, perlahan demi perlahan sampai masuk dalam jerat setan. Falatakun duhkatan. Oleh syaitan, jangan kau menjadi bahan tertawaan setan. Ini saya bohongin deh, kata setan. Ayo debat. Akhirnya ada bagdo dan adawah, ada permusuhan. antara manusia dengan manusia gara-gara bisikan iblis, biasan setan. Fa izhar minka, akhirnya setan merendahkan kamu. Ada yang rendah di mata setan. Setan paling rendah, tak tahunya kamu lebih rendah lagi, kan berarti sangat rendah. Fa idharul haqqi, ingat kata Imam Ghazali. Itu kan bisikan setan. Hei yang punya ilmu, biasanya kamu dibisiki setan. Kalau ada orang punya kesalahan, debat. Biar tuntas. Jangan-jangan ternyata di saat kita mendebat dia bukan karena Allah, karena ingin dipandang lebih hebat. Itulah penyakit hati. Kata Imam Ghazali selanjutnya, fa idharul haqqi hasan. Menampakkan kebenaran, menunjukkan kebenaran adalah hasan, hal yang baik. Tapi ma'aman yakbaluhu, tentunya kepada orang yang diduga bakal bisa menerimanya. Jadi tidak asal-asal orang. Jadi lihat dulu psikologinya, kasih muqaddimah, kasih tamhid. Setelah itu baru masuk kepada nasihat yang diinginkan. Wadzalika bitariqin nasihati, dan caranya yang paling indah adalah dengan cara memberi nasihat. Diingatkan. Cara mengingatkannya pun fil khafiyyati, di tempat yang sembunyi. Imam Ahmad ibn Hanbal itu punya murid. Sudah menjadi ustaz. Kemudian suatu ketika muridnya Imam Ahmad itu mengajar di sebuah tempat. Akhirnya beliau ngajar, murid-muridnya sebagian kena panas matahari. Lalu Imam Ahmad itu melihat. Imam Ahmad melihat, setelah itu pergi Imam Ahmad. Besok paginya atau malamnya ngetuk pintunya rumah pelan-pelan. Nengok kiri kanan, ada yang tahu tidak kalau saya ke rumah murid saya ini? Setelah aman baru ngetuk pintunya. Tek tek tek tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Ahmad bin Hanbal. Oh, Syekhi, guruku Ahmad bin Hanbal. Iya. Ada apa Imam Ahmad? Sini sini. Ada tempat, ada orang di rumah? Enggak ada imam, sepi. Baik, aku mau ngomong. Benar enggak ada yang dengar? Enggak ada imam. Tolong ya aku. Mohon maaf. Ada apa Imam Ahmad? Kemarin saya ngelihat kamu ngajar seseorang, ngajar beberapa orang, kamu di tempat yang terlindung, sementara muridmu di tempat yang panas. Tolong jangan ulangi lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi, takut orang lain, takut muridnya tahu kalau dia ditegur oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu halusnya cara menasihati. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi, wan-nasihatu apa? Bitariqin nasihati, la bitariqil mumarati. Jadi kalau mengingatkan orang untuk baik bukan dengan cara berdebat, tapi dengan cara memberi nasihat. Nasihat yang halus. Walin nasihati sifatun wahiatun. Sementara nasihat itu sendiri lanjutannya dibahas sekali oleh Imam Ghazali. Memberi nasihat hal yang baik, akan tapi memberi nasihat sendiri ada hayatun, ada cara. Sifatun, ada sifat-sifat khas, ciri khas. Bagaimana sih nasihati yang baik dan benar itu? Yahtaju, seseorang yahtaju fiha, butuh di dalam memberikan nasihat. Memerlukan di dalam menasihat, memerlukan apa? Ila talattufin, dengan kelembutan. Jadi dalam menasihati syarat pertama dan paling utama adalah dengan lembut, agar mudah diterima, agar bisa diterima. Wa illa sarat fadhihatan. Kalau sudah cara nasihat yang salah itu bukan menelah membenahi, tapi itu fadhihah, satu kekurangan yang amat parah, musibah. Fadhihah adalah membuka aibnya orang. Jadi kalau nasihat itu enggak benar, buka aibnya orang. Contoh, ada orang melakukan keharaman, mabuk, zina. Kalau mau nasihati, panggil assalamualaikum. Takutlah kepada Allah ya akhir. Coba disebut, pak, takut kepada Allah, neraka, jangan zina. Duh, fadhihah, ini ngungkap aibnya orang depan orang. Ini akhlak. Akhlak yang mulia yang diajarkan. oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fasaduha aktsara min salahiha. Kalau sudah cara nasihati tadi salah, maka kerusakan yang didapat lebih banyak daripada kebaikan yang diinginkannya. Wa man khalata mutafaqihatal asri. Wa man khalata mutafaqihatal asri. Barang siapa yang suka bergaul dengan ahli fikih zaman sekarang, ahli fikih yang kurang warok, ahli fikih yang kurang membersihkan hati, zaman sekarangnya aja abad keempat, abadnya Imam Ghazali. Zaman sekarang ini abad apa kira-kira? Nah, zaman Imam Ghazali saja dianggap masa yang tidak baik sudah. Ulama banyak yang berbohong. Wa man khalata mutafaqihatal asri. Barang siapa yang senang bergaul dengan ulama-ulama modern baru itu, model baru itu. Ghalaba ala tab'ihi al-mira' wal jidal. Dikuasai dirinya oleh gaya debat. Gaya debat. Termasuk yang sebetulnya ulama berdasarkan ilmu ini yang sering kami sampaikan kritik yang membangun karena cinta kami kepada sebagian yang sering mencari solusi hukum tapi dengan cara membentak, merendahkan orang lain, pamer kepandaian dengan istilah yang mungkin sering disebut dengan istilah diskusi bahthul masail misalnya. Semestinya yang perlu ditanamkan akhlak yang mulia karena kita ingin mencari hukumnya Rasulullah. Bukan mencari maki, mencari maki gara-gara salah bacaan sedikit saja langsung dihitung. Kamu baca takbir saja enggak pecus, mau fatwa segala macam. Jadi selalu pengen ada upaya untuk menampak dirinya paling hebat. Bahkan sampai berkata suatu kita akan mendengar, demi Allah, inilah fatwa saya, sampai hari kiamat akan saya pertahankan. Baik kalimat-kalimat memastikan omongannya adalah omongan yang paling benar. Ini adalah bentuk kesombongan bagaimana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala berkata dalam sebuah diskusi, kemudian aku kok diskusi dengan lawanku, maka memang omongan lawanku itu adalah salah tapi juga mungkin benar, dan aku yakini omonganku adalah benar tapi mungkin bisa jadi salah. Sehingga Imam Syafi'i dengan penuh ketawaduannya tidak memastikan kalau omongannya adalah tidak pernah bersalah, hanya orang sombong saja yang memastikan kalau omongannya tidak akan bersalah. Kemudian lanjutnya kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jidal. Kalau orang sering kumpul dengan ulama-ulama yang sering pamer ilmu, kita pasti ketularan dalam dunia jidal. Debat tadi. Wa asawra alihi somtu. Asura. Repot. Kalau orang biasa debat ini, diemnya itu gatel mulutnya. Debat gatel. Kalau nggak debat nggak enak. Gatel mulutnya. Pengennya debat orang lain. Ith alqa ilahi ulama usu, sebab alqa ilahi telah menuntun ulama su kepada orang tersebut, sebab dia dengan bergaul dengan ulama-ulama akhir zaman yang bejat tadi yang enggak punya akhlak, mau tidak mau karena sering bergaul maka telah mendapatkan ilmu dari ulama bejat tadi, ulama su. Anna dhalika wal fadlu wal qudratu ala al-muhajati wal-munaqasati. Sehingga ulama-ulama itu mengatakan, iya ini yang benar, kamu harus nampakkan kebenaran, kalau tidak kebatilan akan menguasai dunia. Mana? Ayo keluarkan. Ulama su, ternyata kalau tadi setan membisikkan agar menampakkan kelebihan, ternyata ulama su di samping dia memberi contoh, suka berdebat sana-sini, ribut sana-sini, kemudian mengajari orang lain untuk punya sifat seperti itu, mengajari sombong. Bahkan mengatakan debat diskusi itu huwa adalah alladhi yumtadahu bihi, yang terpuji. Jadi orang-orang ulama su, ulama yang jelek itu kalau ngajari debat, Ini menampakkan kebenaran. Kalau Imam Ghazali mengatakan, tidak harus seperti itu. Kalau ingin menyampaikan kebenaran, tujuan kita adalah bukan kita ingin pamer kebenaran di depan orang banyak, tapi tujuan kita adalah bagaimana orang itu menjadi faham dan mengikuti kebenaran. Maka cara lembut itu adalah cara yang paling indah. Kemudian kata Imam Ghazali, "Firroh." Awas, berlarilah kau. Minhum, jauh dari mereka. Awas, jangan dekat-dekat ulama su. Ulama yang enggak benar, mulai dari hatinya enggak benar, suka ngedendam, suka gunjing, suka fitnah, macam-macam. Fafirra minhum, larilah kau dari orang tersebut. Firaraka minal asadi, seperti kau lari dari dikejar harimau. Maksudnya menjauhlah kamu dari orang-orang ulama-ulama yang modelnya kayak begitu tadi. Suka ngedebat, pamer ilmu. Jauhlah dari mereka. Wa'lam, ketahuilah. Annal mira'a, sesungguhnya debat. Sababul maqti indallah, sebab murka Allah. Jadi debat itu sebab jadi Allah murka. Jadi enggak ada baiknya. Wa indal khalqi, di hadapan manusia juga begitu. Enggak senang apa? Kita harus apa namanya? Menjadi sebab permusuhan di antara manusia, menjadi sebab marahnya Allah. Wa indan nasi, dan sebab menjadi manusia tidak senang kepada kalian. Kalau kalian punya sifat suka mendebat. Selesai. Al-khamisu, yang kelima adalah yang sering dilakukan oleh lidah yang jelek. Al-khamisu yang kelima adalah tazkiyatun nafsi. Menganggap dirinya bersih, lebih hebat dari yang lainnya. Tazkiyatun nafsi. Sehingga selalu ngomong aku, aku, anakku, perusahaanku, bapakku, aku. Egonya yang dibesarkan. Makanya kalau yang punya anak, jangan kemana-mana cerita tentang kelebihan anaknya. Orang nek. Kalau pengen cerita, sewajarnya saja. Oh, anak saya, oh, anakku begini. Setiap sampai orang lain enggak sempat cerita. Anakku kemarin bisa begini, begini, begini. Wah, saking senangnya. Sepanjang kerjalan, naik kereta, naik bis, naik mobil, cerita tentang anaknya. Anakku, anakku, anakku, anakku, anakku, anakku. Aku. Atau suaminya. Berlebihan. Menceritakan orang berlebihan. Tazkiyatun nafis, mengangkat berlebihan. Mengangkat orang wajar menyebutkan kebenaran, kebaikan yang selama ini telah ia perjuangkan. Wajib kita bersyukur dan menyebutkan, si fulan telah berjuang begini, si fulan telah berjuang begini. Anda menyanjung orang lain menarik, tapi kalau mengatakan, aku telah melakukan ini tahun ini, aku melakukan begini tahun ini, aku begini dan target saya begini, begini. Tidak enak. Contoh saja, bahkan seorang alim yang nulis kitab misalnya. Nulis kitab selesai, alhamdulillah, tamma bi'aunillah, telah sempurna dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah. Kitab yang lain begitu. Kalian bakal menanggapi bahasanya penulisnya adalah orang yang tidak pernah ingin tampak. Biasanya, tamma, telah sempurna aku menulis ini, dan tidak lain ilmu yang aku ambil dari ulama, bukan dari diri saya sendiri. Telah aku selesaikan ini, alhamdulillah. Yang satu, aku telah menyelesaikan ini, alhamdulillah, dalam waktu singkat 2 jam beres. Dan semua ini adalah dengan susah payah dan jerih payahku. Aku telah berusaha. Nisbatkan pada dirinya kelebihan. Orang bacanya juga enak. Sehingga setiap ngarang kitab, akhirnya belakangnya ditambah. Alhamdulillah, aku sering ngarang kitab ini selama 2 hari. Alhamdulillah, aku nyari kitab selama seminggu. Apa? Kenapa harus ditambah seminggu? Saya ingin nampakkan kalau saya cerdas. Kan tidak enak. Biarpun dia betul-betul cerdas dan hebat. Karena tazkiyatun nafsi. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum." Jangan kau mencoba-coba menonjolkan kelebihan dirimu, menonjolkan dirimu. Maksudnya menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. Lalu kamu pamer-pamerkan, aku lebih baik darimu. Itu kan iblis. Kalimat aku kan diucapkan iblis di dalam Al-Quran. Ana khairun minhu. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Adam. Wa ala biman anqat biman nittaqo. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Kalian tidak tahu. Tidak perlu kalian menyombongkan kelebihan kalian. Allah yang lebih tahu siapa orang yang bertakwa. Wakilah ibadil hukama dikisahkan. Diceritakan libatil hukama, cerita yang terjadi pada sebagian orang-orang yang hakim, ahli hikmah, orang yang bijak, orang yang kalau omong tuh mikir sehingga omongannya pun berbuah, omongannya pun punya makna yang besar. Apa katanya? Masjid kul qabih, lain yang Buya sebutkan tadi. Apakah ada kejujuran yang jelek itu? Jujur kok jelek? Pokoknya tsana'ul mar'i 'ala nafsihi, menyanjungnya orang kepada dirinya sendiri. Tahu memang dia baik, semua orang juga tahu baik. Tapi kalau di saat ngomongan orang saya alim, saya baik, jadi enggak enak orang nek ngelihatnya. Padahal kalau diam saja orang juga tahu dia alim, wong ilmunya banyak, kitabnya banyak. Cuma di saat dia membusungkan dadanya, tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya hebat, menjadi tidak baik lagi. Fakola kemudian mengatakan jawabannya, apa sih jujur yang jelek? Qala tsana'ul mar'i 'ala nafsihi, menyanjungnya orang kepada dirinya sendiri. Wa iyyaka awas. Fa iyyaka awas. An tata'awwad 'ala dzalika, biasa dengan menyanjung diri. Awas. Ini juga penyakit jelek, enggak sadar. Yaitu nanti jadi kita kena anaknya ininya. Wah, semuanya anakku tadi. Biasanya Bu Ibu. Kalau bapak-bapak lain yang ceritakan kebanggaan, kekayaan pokoknya dirinya, kehebatan sama. Intinya sama, sifat jelek akan selalu seperti itu. Wa'lam ketahuilah anna dhalika yang kusumin qadrika indan nasi. Ketahuilah caramu itu dengan cara menyanjung diri berlebihan tadi. Menyanjung dirimu, maka itu menjadi sebab kurangnya tingkat kadar kemuliaanmu indan nas di hadapan manusia. Jadi dengan cara kamu pamer tadi, bukan tambah senang, tambah rendah kamu di depan manusia. Wamujibun maqtaka, wamujibu maqtika indallah, menjadi sebab kau dimurkai oleh Allah Ta'ala. Fa'idha aradta, kalau kamu ingin ngukur gimana, fa'idha aradta, jika kamu menginginkan, anta'rifa, untuk mengetahui, anna thana'aka ala nafsika, bahwa sanjunganmu kepada dirimu sendiri, la yazidu fi qadrika, tidak akan menambahkan kadar kemuliaanmu. Fangdur, maka lihat. Kalau kamu ingin tahu bahasanya, cara kamu menampakkan kelebihanmu itu, pamer, itu tidak akan menambahkan kadar kebaikanmu. Fangdur, maka lihatlah. Ila akronika, kepada orang-orang yang sepadan dengan kawan-kawanmu. Ida athnawa ala angfusihim, kalau ternyata mereka menyanjung, aku bisa gini, bisa gini. Bilfadli, dengan segala keutamaannya. Waljahi, pangkat. Walmali, kekayaan. Yastangkiruhu qalbuka, hatimu diam-diam tidak senang. Sok benar. Kita mulai tak senang. Jadi sifat itu jelek. Buktinya apa? Kamu enggak senang. Maka karena kamu enggak senang, jangan kamu bersifat seperti itu. Wa yastadkiruhu tabi'uka. Wa yastadkiruhu tabi'uka. Dan watak kepribadianmu pun juga mengingkari. Jijik. Orang pamer. Wa kaifa tadhummuhum 'alaihi idza faraqtahum? Lihat apa yang terjadi setelah dia pisah darimu. Pasti kamu mencaci dia. Idza faraqtahum. Kaifa tadhummuhum? Gimana? Coba kamu sadari. Kalau kamu lihat orang yang suka pamer kelebihan dirinya itu, akhirnya apa? Di saat dia pergi, tadhummuhum, kau caci mereka. Begitu. Fi hali wa'lam annahum aidan, begitu juga ketahuilah mereka itu semua. Fi hali tazkiyatika li nafsika, Ketahuilah kalau kamu tadi melihat orang lain yang suka pamer kelebihannya dari kamu enggak senang, maka sama kalau kamu pamer kelebihan kamu, Allah pun apa orang lain juga tidak senang. Allah juga tidak senang. Ya dzumunaka mencaci kalian. Fi qulubihim di dalam hatinya sedang ingkar. Adalah gitu aja pamer anaknya lagi, anaknya apa lagi ya? Ada anaknya, suaminya, istrinya. Ah, terus pamer dirinya, aku. Fi qulubihim najizan. Najizan ya saat ini di saat di hadapan hatinya langsung ingkar. Wa sayudhirunahu, kemudian nanti akan nampakkan ketidaksenangan dengan hatinya itu bi alsinatihim, dengan lisannya. Idza faraqtahum, kalau sudah kau meninggalkan dia. Jadi kalau masih ada dia enggak enak. Ya, semuanya tentang hebat, enggak ada di dunia kayak dia itu. Setelah dia selesai di dalam, di saat kita bertemu berhadapan dengan dia, memang kita merendahkan dan mencaci. Tapi kalau sudah pisah langsung ngomong, tahu enggak tuh? Wah, itu orang sok benar. Kalau ternyata sini pasti yang diomongin kelebihannya. Kita enggak senang. Dari hati kita enggak senang. Kemudian setelah itu menjadikan orang lain juga tidak senang karena memang itu akhlak yang jelek. Akhlak yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di sini aja. Insyaallah kalian resapi, kalian hayati, jangan biasa mendebat anak-anakku semuanya. Kalaupun harus kalian sampaikan masalah kajian ilmiah, hendaknya dengan cara berdiskusi. Dalam sebuah permusyawarahan pun seperti itu. Jangan musyawarah kerjanya debat tok, tapi enggak pernah menjalankan. Ini musibah. Jadi semoga Allah memberikan kepada kita penjagaan, sehingga lidah kita akan terjaga, anggota kita terjaga, sehingga lidah dan anggota kita ini adalah lidah dan anggota tubuh yang senang beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memuliakan kita di dunia dan di akhirat, lahir dan batin kita. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua, beri kasih sayang kepada mereka. Semoga Allah memperluas rezeki kita, rezeki yang halal penuh berkah. Dan Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan memberikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ya, dan semoga Allah menjadikan lidah kita saat dicabut nyawa kita nanti mampu berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.